Dang tardo kau memang alusi hatami Pataba arsak namai hasian Nang pehuro alus ni suku-sukumi Hati doi to murarang tar alusia Maul pedang tardo korang Alani sita oroki Moro hurok dohan siang Naso holong pero haki marni dango Marang boha tari korong uroa Hapero haki say Si hatami.